السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di muka bumi tidak lain dan tidak bukan merupakan darul ibtila, tempat di mana Allah Subhanahu wa taala akan menguji umat manusia, kemudian kita akan meninggalkan dunia ini bersama-sama. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dengan sanad yang sahih dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu arda, beliau pernah mengisahkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hasir. Pada suatu ketika Nabi alaihi salatu wassalam tidur berbaring di atas tikar yang kusam, tikar yang kuno. Hatta uthirat bijambihi, sampai membekas pada punggung-punggung Nabi. Karena sahabat yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa iba, merasa kasihan, kemudian mengatakan: "Lau ittakhadna laka wita'an wa ya Rasulullah, kalau engkau mau, aku akan ambilkan permadani yang bagus. Aku akan ambilkan karpet sehingga engkau bisa nyenyak dan tidur enak di atasnya." Mendengar ucapan tersebut, Nabi alaihi salatu wasallam berbaring. Kemudian beliau bangun dari tidurnya sambil mengatakan: "Mali wa mad dunya, apa pentingnya dunia ini bagiku? Mali wa mad dunya illa karakibin, permisalan antara aku dengan dunia ibarat orang yang dalam keadaan menunggangi hewan. Musafir melakukan perjalanan jauh. Thumma istadalla tahta sajaratin, kemudian dia bernaung di bawah pohon untuk istirahat sejenak." Diibaratkan dunia sebagai pohon. Kita sekedar istirahat saja. "Thumma raha wa tarakaha, kemudian dia akan meninggalkan pohon tersebut dan melanjutkan perjalanan." Dari hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya hidup manusia di muka bumi sesaat, bukan sebuah tujuan. Dan tidak ada di antara kita yang hidup dalam keadaan abadi. Tidak ada manusia yang hidup dan mengaku dirinya kekal di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Qaf: "Wa ja'at sakaratul maut bil haqq, telah datang sakaratul maut yang sebenar-benarnya. Zalika ma kunta minhu tahid. Dan sungguh itulah yang kalian berlari-lari darinya. Dan tidak akan mampu. Dan tidak akan bisa. Karena kematian merupakan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala bagi seluruh umat manusia. Kalau seandainya ada orang yang selamat dari kematian, maka yang akan selamat pertama kali adalah makhluk yang paling mulia di muka bumi, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Az-Zumar, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, engkau akan meninggal. Dan selainmu, umat manusia, mereka pun akan mati. Oleh sebab itu, ma'asyir al-muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kematian merupakan hakikat yang menakutkan. Tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya, dan tidak ada satu kawan pun yang bisa menahan kematian. Dalam surat Al-Imran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'ikatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala sajalah yang akan menetapkan pahala-pahala kalian kelak pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang diselamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka hamba tersebut beruntung diselamatkan dari azab, dimasukkan ke dalam kenikmatan, menjadi seorang manusia yang paling beruntung. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاءُ الْغُرُورِ. Dan tidak ada kenikmatan dunia ini merupakan kesenangan yang menipu. Oleh sebab itu, para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kematian akan mendatangi siapapun tanpa pandang bulu. Baik itu tinggi maupun rendah, kecil maupun besar, pria ataupun wanita, anak-anak maupun dewasa, kaya ataupun miskin, kuat ataupun lemah. Kalau sudah datang ajalnya, tidak akan luput walau satu detik dan tidak akan maju walau satu detik, pas sesuai dengan timingnya. Idza jaa ajaluhum, kalau sudah datang ajal-ajal mereka, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak akan maju walau sesaat dan tidak akan mundur walau sesaat. Oleh sebab itu, jadikan dunia ini sebagai jembatan. Jadikan dunia ini sebagai alat media yang dapat memudahkan kita untuk mendapatkan kenikmatan yang abadi di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Umar, beliau mengatakan, أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي. Kata sahabat Abdullah ibn Umar, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku, dan beliau masih kecil. Kemudian Nabi bersabda, kun fi dunya ka annaka gharib. Wahai ibnu Umar, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing. Namanya orang asing gak lama-lama. Sesaat saja. Au abirus sabil, ataupun orang yang melewati. Karena wasiat ini, sahabat Abdullah ibn Umar senantiasa berkata, Idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau kalian sudah masuk waktu pagi, jangan sampai menunggu-nunggu datangnya waktu sore. Kerjakan. Wa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Kalau kalian sudah masuk waktu sore, jangan menunggu tibanya waktu pagi. Ibadai. Selagi kesempatan masih ada. Fakhudh min sihhatika limaradik. Jadikan waktu sehatmu sebelum datangnya penyakit. Salat wajib tepat waktu. Memperbanyak salat sunnah. Puasa wajib dikerjakan, ditambah puasa sunnah. Mengeluarkan sedekah, memberikan zakat, tunjangan kepada anak yatim, memberikan bantuan kepada fakir miskin, melaksanakan ibadah haji dan umrah, menyambung tali silaturahmi, berbuat baik kepada ayah dan ibu. Sebelum datang penyakit yang antum kemudian tidak bisa melakukan amalan-amalan tersebut. Wa khudh min hayatika li mautik. Dan ambil kehidupanmu sebelum datangnya kematian. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau ada seorang muslim perbekalannya banyak di dunia, wajib untuk bersyukur, boleh bangga. Berarti dia dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jalannya menuju surga. Menjadi orang yang selamat. Dalam sebuah hadis, Abdullah ibn Umar mengatakan, kuntu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika aku pernah duduk bersama Rasulullah. Faja'a rajulun minal ansar. Tiba-tiba datang seorang pemuda dari kalangan ansar, penduduk Madinah. Setelah tiba di hadapan Nabi, pemuda tersebut bertanya, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Wahai Rasulullah, manusia yang bagaimana yang paling baik? Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, ahsanuhum khuluqa. Manusia yang paling baik, yang paling bagus akhlaknya, budi pekertinya, adabnya. Setelah dijawab, ditambah dengan pertanyaan yang kedua. Wa ayyul mu'minina aqyas. Kaum mukminin yang bagaimana, yang cerdik, yang pintar? Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, aktsaruhum lil mauti dzikra. Yang paling banyak untuk mengingat kematian. Dengan anda mengingat kematian, anda akan merasa takut. Menjadikan ini tameng perisai antara anda dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Mukmin yang paling cerdik menjadikan dia yang paling banyak diingat adalah kematian. Wa ahsanuhum isti'dada. Dan yang paling baik persiapannya. Oleh sebab itu, jadikan dunia kita sebagai persiapan menuju akhirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan iman yang benar. Jadikan dunia kita persiapan untuk menuju akhirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan tauhid yang murni. Jadikan dunia kita persiapan untuk menuju akhirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan amalan saleh yang sesuai dengan tuntunan Islam. Karena hanya amalan anda yang bisa membantumu. Gak ada yang lain. Hanya amalan anda yang bisa menolong diri-diri kalian. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, yatba'ul mayyitu thalatha. Yang ikut mengiringi jenazah itu ada tiga golongan. Gak ada yang keempat. yang mengiringi mayit sampai ke liang kuburnya ada tiga. Yarji'u isnan wa yabqa wahid. Dua akan pulang ke rumah. Satu saja yang akan bersama dengan mayit tersebut. Yarji'u yatba'u maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Yang mengiringi mayit, keluarga, harta dan amalannya. Fayarji' maluhu wa ahluhu. Yang balik pulang ke rumah, keluarga dan hartanya. Keluarga bisa mulai ayah, kakek, paman, istri, anak-anak, karib kerabat, famili, tetangga, teman dekat. Semuanya pulang ke rumah mereka masing-masing. Tidak ada yang ikut. Begitu pula hartanya seorang ketika meninggal. Datang sakaratul maut. Dia tidak membawa pangkat. Dia tidak membawa tahta. Dia tidak membawa gelar ijazah. Dia tidak membawa rumah yang megah, kendaraan yang paling mahal. Semua ditinggal. Wa yabqa amalu. Dan yang akan bersama mayit adalah amalan yang senantiasa bersama dengan dia di dalam kubur. Oleh sebab itu jadikan kematian sebagai pemotong kelezatan dunia. Berkata Sumait ibn Ajlan rahimahullah, man ja'ala al-mautan nasba 'ainaihi, yang menjadikan kematian di hadapan kedua kelopak matanya. Dia jadikan kematian di hadapan wajahnya. Lam yubali bidhiqid dunya wala bisi'atiha. Dia tidak akan peduli sempit ataupun lapang dan luasnya dunia. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. ونصلي ونسلم على رسولنا المصطفى ونبينا المجتبى صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر المسلمين, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dari sahabat Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Kalau orang sudah mati, maka kuburan merupakan tahapan dan fase pertama pada kehidupan akhirat. فَمَنْ نَجَى مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرَ مِنْهُ. Kalau kehidupan pertama di dalam kuburan ini dia selamat dari fitnah, dia selamat dari soal para malaikat, maka selanjutnya akan lebih mudah. فَمَنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهَا, barang siapa yang tidak selamat pada fitnah kubur, fase pertama kehidupan akhirat setelah mati, fama ba'dahu ashadd min, maka selanjutnya akan lebih berat. Karena seorang ketika meninggal diletakkan di liang lahat, akan didatangi dua malaikat, kemudian dia akan bertanya, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Seorang mukmin di muka bumi yang hidup di atas istiqamah sampai dia wafat akan mudah mengatakan Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Wa madinuk, siapa seorang muslim yang tegar, dia akan mudah untuk mengucapkan dinil Islam. Agamaku adalah Islam. Kemudian ditanya, manilladzi bu'itsa fikum? Siapa yang diutus kepada engkau? Seorang mukmin dia akan mudah mengucapkan Rasulullah. Kemudian ditanya oleh malaikat, ma amaluk? Apa amalanmu? Apa perbuatanmu di muka bumi? Seorang muwahhid dia akan mengatakan, qara'tu kitaballah wa amantu bihi wa saddaqtu. Aku membaca Al-Quran. Aku beriman dengannya dan aku percaya isinya. Dia amalkan, dia terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang selamat dari pertanyaan malaikat, yunadin munadin minas sama, ada yang menyeru dari atas langit, afrisuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah, kasih dia permadani dari surga, kasih dia pakaian dari surga, wa yattasi qabruhu, kemudian kuburannya semakin luas, semakin lapang, kenikmatan tersendiri bagi hamba tersebut. Wa ya'tihi rajulun hasanul manzar, tibul athyab, kemudian datang seorang laki-laki, wajahnya menawan, ganteng, putih bersih, dengan menggunakan pakaian yang baik. Tibur rih, baunya wangi, harum. Mayit tersebut heran sambil mengatakan, man anta, siapa kamu ini? Qala ana amaluka salih, aku adalah amalanmu yang dulu kamu perbuat di muka bumi, amalan-amalan yang baik. Allah Maha Kuasa, dijadikan amalan kita sebagai bentuk manusia, menemani mayit tersebut di dalam kuburnya. Fayakunu raudun min riyadil jannah, kuburan orang tersebut menjadi taman di antara taman-taman surga. Sehingga orang itu pun mengangkat tangan berdoa, Allahumma aqimis sa'ah, Allahumma aqimis sa'ah, ya Allah tegakkan hari kiamat, ya Allah tegakkan hari kiamat. Karena dia tahu tempat kembalinya di mana, agar supaya dia kembali kepada keluarga. Sebaliknya kaum manusia yang lalai, orang-orang kafir, ketika ditanya, man dinuk, apa agamamu? Dia mengatakan, ha ala adri, aku tidak tahu. Wa man rabbuk, siapa Tuhanmu? Dia mengatakan, ha ala adri, aku tidak mengerti. Fayunadin munadin minas sama, ada seruan dari langit, mengucapkan, albisuhu minan nar, kasih pakaian orang tersebut dari api neraka. Wa afrisuhu minan nar, kasih dia permadani dari api neraka. Fayashummu min rihiha, maka dia cium lahar dan panas kuburannya. Wa yadhiku qabruhu, kuburannya pun menyempit. Hatta takhtalifa adla'uhu, sampai tulang belulang dia apit. Fayatihi rajulun qabihul manzar, setelah itu datang seorang pemuda yang hitam, legam, jelek, gak enak dipandang. Qabihul thiyab, dengan membawa pakaian yang kotor. Muntinur rih, bau yang busuk, azab. Kemudian dia mengatakan, man anta, siapa engkau? Orang tersebut mengatakan, ana amalukal khabiz, aku adalah perbuatan jelek yang dulu kamu lakukan di muka bumi. Ini balasan. Sehingga dia mengangkat kedua tangan, meminta kepada Allah, Rabbi la tukimissah, Rabbi la tukimissah, ya Allah jangan kau bangkitkan hari kiamat, ya Allah jangan kau bangkitkan hari kiamat. Karena dia tahu tempat akhirnya di mana.